بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Ad-Darsul Hadi Asyar, pelajaran yang ke-11 mengenai adab berpuasa yang sudah kita lalui pada kesempatan yang telah lalu. Adab puasa yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala yaitu supaya kita berpuasa pada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam ini, tidak mendahuluinya, tidak pula melebihinya. Tidak mendahulunya sebelum masuk Ramadan dan tidak melebihkannya pada akhir Ramadan atau setelah masuknya bulan Syawal. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan beberapa adab yang setelahnya. Qala: wa min adabi shiyami ta'khirus sahur إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني. Dan termasuk adab dalam berpuasa mengakhirkan sahur apabila dia tidak khawatir terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Itu maksudnya apabila dia tidak khawatir akan masuk waktu subuh, itu waktunya belum mepet. Maka apabila waktunya belum mepet, akhirkan sahur terlebih dahulu sampai mendekati fajar shadiq, maka baru kita makan sahur. Qala liqauli Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu: tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila sholati. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit untuk melakukan salat, melaksanakan salat. Qultu, aku berkata, salah seorang yang mendengarkan perkataan ini dari Zaid bin Tsabit bertanya kepada Zaid bin Tsabit: kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Qala qadru khamsina ayah. Maka Zaid bin Tsabit menjawab, sekadar 50 ayat. Ketika membaca 50 ayat yang tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek, maka ini adalah waktu yang relatif singkat, ya, tidak terlalu jauh. Ya, ini jarak antara apa? Jarak antara sahur dengan sholatnya, bukan sahur dengan azannya, namun sahur dengan sholatnya. 50 ayat untuk berwudu misalnya, kemudian melakukan atau berangkat ke masjid, kemudian melakukan sholat sunnah terlebih dahulu, ini bukan waktu yang panjang. Ini menunjukkan bahwasanya sahur yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diakhirkan mendekati waktu subuh, ya, selama dia tidak khawatir terbitnya fajar shadiq, ya, dalam keadaan dia belum selesai sahur. Naam. Qala muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi hadithi Abi Dzarrin, dan dalam hadis Abi Dzar ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahura wa ajjalu al-futur. Umatku akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga At-Tahawi. Qala wa li anna dhalika aqwa 'ala as-siyam. Dan juga mengapa termasuk ada puasa yaitu mengakhirkan sahur, karena yang seperti itu akan lebih memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah puasa. Ya, ketika sahurnya diakhirkan, ya bukan sahur pada tengah malam misalnya, maka kita bisa lebih mendapatkan banyak gizi yang bisa kita manfaatkan selama waktu siang. Ya. Karena danaba dan laparnya akan terasa lebih lama, ya. Laparnya akan diakhirkan atau lebih mundur ketika kita mengakhirkan sahur. Ini hikmahnya, supaya puasa tersebut lebih mudah bagi kita. Ketika makan sahurnya diakhirkan, maka akan mundur pula waktu atau jam laparnya kita, waktu lemasnya kita, lemahnya kita pun akan mundur juga. Naam. Qala Allahu ta'ala yaqul, dan Allah ta'ala berfirman, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Dan makan serta minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang merah, dari benang hitam berupa fajar, yaitu telah jelas munculnya fajar, maka berhentilah makan. Sebelum itu boleh untuk makan. Nah, dan bahkan dalam ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya makannya itu sampai kapan? Sampai telah jelas fajar. Sampai telah jelas fajar. Berarti ini juga menunjukkan diakhirkannya sahur. Diakhirkannya sahur. Qala wal muradu bihi sawadul lail wa bayadun nahar. Dan yang dimaksud dalam ayat yaitu hitamnya malam dan putihnya siang. Yaitu yang dimaksud dengan benang hitam yaitu kegelapan malam. Dan yang dimaksud dengan benang putih yaitu munculnya cahaya siang, yaitu cahaya matahari. Qala wa ba'dun nas al-yawma yasharuna mu'dham al-lail. Dan sebagian manusia pada masa sekarang ini mereka begadang hampir sepanjang malam. Fa idza aradu an-nauma tasahharu wa namu. Dan apabila mereka mau tidur, ya, menjelang akhir malam, ya, karena mereka bergadang, mereka sahur terlebih dahulu, ya, kemudian tidur setelahnya. Ya, mungkin ketika sahurnya jam 3 misalnya atau jam 2, ya, mereka sahur terlebih dahulu kemudian baru tidur. Qala wa taraku shalatal fajri, kemudian mereka meninggalkan sholat fajar, sholat subuh. Faha ula isomu qobla waktu siyam. Maka mereka ini adalah melakukan puasa sebelum waktunya puasa. Sudah tidak makan lagi, ya, sejak jam 3. Padahal belum waktunya berpuasa. Qala wa taraku sholat al-fajri, dan meninggalkan sholat subuh. Ya. Jadi kesalahannya banyak. Bukan hanya sekedar mendahulukan sahur, terlalu cepat sahurnya, ya, namun juga meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Nah, dan bahkan mungkin sampai keluar waktunya. Qala wala yubaluna bi awamirillah, dan mereka tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Fa ayyu syu'ur nahwa dinihim, Maka seperti apa sebenarnya perasaan mereka itu terhadap agama mereka, ya? Peduli atau tidak terhadap agama mereka, wasiyamihim dan juga puasa mereka, wasolatihim dan juga solat. Nama damu yutuna anfusahum matahwa. Sungguh mereka itu tidak peduli terhadap agama mereka, puasa mereka, solat mereka, tidak ada kepedulian terhadap perkara-perkara agama. Selama mereka bisa mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan dengan hawa nafsu mereka, ya, selama mereka kenyang, kemudian selama mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, tidak peduli dengan perkara sholat atau perkara puasa, tentang perkara agama. Nah, selama mereka mendapatkan kenikmatan, namun ketika telah mendapatkan bala bencana, kemiskinan dan yang lain sebagainya, mulai ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ketika pada waktu-waktu sulit saja. Naam. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab berpuasa yaitu mengakhirkan sahur. Dan mengakhirkan sahur ya termasuk di dalamnya yaitu ketika seorang misalnya sudah makan sebelumnya misalnya. Naam. Kemudian pada akhir dari waktu sahur tersebut menjelang dikumandangkannya azan, dia makan sedikit lagi, ya, beberapa butir kurma atau minum seteguk air. Nah, maka ini juga terhitung telah melakukan sunnah mengakhirkan sahur. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengakhirkan sahur bukan berarti harus makan secara keseluruhan pada waktu-waktu akhir dari sahur tersebut menjelang azan, bukan seperti itu. Nah, tidak mengapa untuk kemudian dia makan dulu sebelumnya, nah, kemudian mengakhirkan sahur dengan makan sedikit lagi, ya, berupa kurma misalnya, atau minum segelas air putih misalnya. Ini juga sudah terhitung mengakhirkan sahur. Nah, yang tentu saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila mengakhirkan sahur secara keseluruhan, yaitu makan pada akhir-akhir waktu sahur tersebut, insya Allah lebih memberikan tenaga bagi diri kita untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian kita lanjutkan, qala wa min adabis as-siyam, dan termasuk adab berpuasa, ta'jilul fitri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Mempercepat berbuka apabila telah jelas tenggelamnya matahari. Ketika kita sudah tahu dengan yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam, maka segerakan untuk berbuka. Walaupun katakanlah kita ada di dalam kamar mandi misalnya. Nah, tidak ada apapun kecuali air. Labas, tidak mengapa minum dari air yang ada di kamar mandi tersebut. Untuk apa? Merealisasikan sunnah ini. Menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka. Minum sedikit. Insya Allah tidak bermadarat. Ya. Insyaallah menjalankan sunnah ini lebih barokah biiznillah. Minum sedikit, tidak harus minum banyak. Yang penting membatalkan puasa dengan apapun. Naam. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ya. Akan senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Qala muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala ay la yazalu amru hadhihi al-ummati mu'azzaman wa hum bi khairin ma damu muhafidhina ala hadhihi sunnah, yaitu akan senantiasa perkara umat ini dalam keadaan agung, dalam keadaan mulia, dan mereka dalam keadaan baik selama mereka menjalankan dan menjaga sunnah ini, yaitu mengakhirkan atau menyegerakan berbuka ketika sudah jelas tibanya waktu maghrib, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Dan pada saat ini tentu saja ya, kita mengetahui masuknya waktu maghrib dan waktu berbuka, yaitu dengan melihat kepada jadwal-jadwal yang ada, yang bismillah jadwal-jadwal tersebut telah dibuat dengan detail dan sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu bahwasanya matahari sudah betul-betul tenggelam biiznillahi ta'ala. Maka tidak mengapa untuk kita berpegang kepada jadwal tersebut. Naam. Kemudian adab yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa min adabis siyam, dan termasuk adab berpuasa, an yuftira ala rutabin, berbuka dengan rutab, kurma muda. Fa lam yajid fa ala tamrin, dan apabila tidak mendapatkan rutab, maka hendaknya dia berbuka dengan kurma, ya, kurma yang kering. Ini dinamakan tamar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dibawakan hadis setelahnya, ini bagian dari hadis, kana yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Dahulu beliau berbuka dengan beberapa butir rutab, kurma muda, sebelum sholat. Fa'ilam takun fa'ala tamarat, maka apabila dia tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan kurma muda, maka beliau berbuka dengan beberapa butir tamar, ya, kurma yang biasa kita dapati, ya, kurma yang banyak beredar inilah tamar biasanya. Qala fa'ilam takun tamarat hasa hasawatin min ma'in, maka apabila beliau tidak mendapatkan tamar juga, beliau menciduk beberapa ciduk air, yaitu minum air putih, ya. Ini yang beliau lakukan ketika berbuka, ya. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa buka yang paling afdol adalah dengan rutab. Nah, kemudian apabila tidak mendapatkan rutab, dengan tamar, ya. Kemudian apabila tidak mendapatkan tamar, baru dengan air terlebih dahulu. Ya, hendaknya ini yang paling pertama dijadikan hidangan dalam berbuka. Jangan mulai dengan yang lainnya, ya. Misalnya di situ ada rutab, mulai dengan rutab terlebih dahulu, walaupun ada tamar, walaupun ada air. Misalnya di situ ada tamar, tidak ada rutab, ya. Mulai dengan tamar terlebih dahulu, walaupun ada air, ataupun walaupun ada makanan-makanan yang lainnya yang mungkin lebih kita inginkan. Nah, kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, adanya air, mulai dengan air, walaupun di situ ada makanan-makanan yang lainnya yang mungkin kita senangi, bakwan misalnya, ya, atau es campur dan yang lain sebagainya, ya. Tetap kita mulai dengan air terlebih dahulu. Nah, mulai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan barokahnya, untuk mendapatkan barokahnya. Kemudian yang hendaknya dijadikan perhatian bahwasanya rutab itu bukan sembarangan kurma, ya, bukan sembarang kurma, tapi kurma muda yang biasanya ketika dipetik masih dalam keadaan kuning, masih dalam keadaan kuning, dan sebagiannya mungkin ada yang berwarna coklat, ya, sebagiannya berwarna coklat, tapi pada asalnya dia berwarna kuning. Nah, ketika sudah dipetik, ya, masih ditangkainya, biasanya dia akan mulai berubah menjadi coklat, mulai melembek. Ya, kalau yang kuning ini masih agak bukan keras, namun apa, renyah. Ya, ini rutab. Jadi bukan semata-mata misalnya kurma ada tangkainya kita katakan rutab, itu bukan rutab. Ya. Rutab adalah kurma yang memang masih muda, ya, yang bagian kuningnya masih keras. Biasanya kalau masih di baru awal baru dipetik, ya, dia masih kuning, dan jika dipencet seperti itu dia keras, ya. Namun bukan terlalu keras, namun renyah. Nah, seperti itu, itulah rutab. Nah, jadi ini yang dinamakan rutab. Kalau memang kita memiliki harta yang lebih, tidak mengapa untuk kita berbuka dengan rutab, karena memang rutab ini biasanya harganya lebih mahal, karena dia lebih mudah untuk yaitu busuk, ya, lebih mudah, lebih cepat untuk busuk atau basi. Nah, maka tidak mengapa untuk berbuka dengan rutab, dan inilah yang paling afdol. Namun apabila tidak mendapatkan rutab atau tidak mampu membeli rutab, paling tidak dengan tamar. Kalau tidak mampu membeli keduanya, tidak mengapa untuk kemudian berbuka hanya dengan air putih saja. 6. Kemudian qala wala yanbaghil mubalaghatu bima yuqaddimu 'indal iftar atau yuqaddamu 'indal iftar min anwa'il athaimah wal ashribah. Dan tidak sepantasnya berlebihan dalam menghidangkan makanan ketika berbuka, ya. Dari segala macam jenis makanan ataupun minuman, ya, jangan sampai berlebihan menyiapkan beberapa jenis makanan yang harus akan dimakan ketika berbuka ataupun minuman. Nah, atau berbuka dengan sesuatu yang sederhana saja. Nah, tidak sampai taraf berlebihan. Ya, mungkin tamar dengan bakwan misalnya, atau misalnya ada rutop dengan air. Nah, sederhana sajalah. Nah, selama tidak berlebihan maka tidak mengapa. Nah, jangan sampai menyiapkan sudah ada rutopnya, tamernya, ada kue ini, ada kue itu. Nah, ada es lagi, esnya juga dua macam misalnya. Ya, kemudian masih ada susu. Nah, ada banyak hal yang di hadapan mata, ya, sehingga ya dia ingin untuk meminum dan memakan semuanya, ya. Akhirnya apa? Biasanya tertinggal dari sholat berjamaah atau paling tidak tertinggal satu rakaat atau dua rakaat datang ke masjid dalam keadaan dia sudah masbuk, ya, sholat sudah dimulai. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bersederhana saja dalam berbuka, ya, misalnya dengan rutab dan air saja misalnya, atau tamar dan air, atau misalnya dengan susu, tidak mengapa pula dengan makanan yang lainnya, tidak perlu kemudian terlalu banyak. Qala li anna hadza yukhalifu sunnah, karena yang seperti ini memperbanyak jenis makanan dan berlebihan dalam berbuka ini menyelisihi sunnah, ya. Perhatikan, beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Makan rutab kemudian salat, atau makan tamar kemudian salat, ya, atau makan atau minum air kemudian salat. Ini yang menjadi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berbuka dengan sesuatu yang sederhana terlebih dahulu kemudian langsung salat. Naam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu berlebihan. Naam. Qala wa yushghilu 'anil salati ma'al jamaah. Dan perbuatan yang seperti ini akan menyibukkan dari salat berjamaah, ya. Padahal salat berjamaah adalah suatu yang penting, ya. Mendapatkan takbiratul ihram juga adalah suatu yang memiliki keutamaan yang besar. Nah, makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan tersibukkan dengan berbagai macam jenis makanan dari keutamaan-keutamaan yang besar, terutama pada bulan Ramadan ini. Qala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawatnya serta salam kepada Nabi kita Muhammad. Ya khawani fiddi rahimani wa rahimakumullah, pembahasan mengenai adab-adab berpuasa. Yang tentu saja apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ini hanya sebagiannya saja, bukan seluruh dari adab berpuasa. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan melewati beberapa pembahasan, ya, untuk masuk kepada dars yang ke-19, ya, dikarenakan pembahasan ini insyaallah pembahasan yang kita butuhkan, bukan berarti pembahasan yang lainnya tidak penting. Namun pembahasan yang akan kita baca ini adalah suatu pembahasan yang biarlah kita butuhkan bersama pada saat ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan, yaitu mengenai sholat tarawih. Qala ad-darsu at-tasi'u 'ashar, pelajaran yang ke-19. Fi sholati tarawih wa ahkamiha, mengenai sholat tarawih dan hukum-hukumnya. Qala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Syara'a li ibadihi fi syahri Ramadhan anwa'at ta'ati. Allah telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya pada bulan Ramadhan ini berbagai macam jenis ketaatan. Wa hassahum ala ghtinamil awqat. Dan Allah mendorong hamba-hambanya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad. awwal sabiqin ilal khairat. Beliau orang yang pertama yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amma ba'du, adapun setelahnya. I'lamu waffaqaniyallah wa iyyakum. Ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepada kalian. Anna mimma syara'ahu lakum nabiyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahril mubarak, bahwa termasuk perkara yang disyariatkan, ditetapkan oleh nabi petunjuk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang berbarakah ini, salat tarawih, yaitu salat tarawih. Wahya sunnatun muakkadatun, dan hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Summiyat tarawih li'anna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'at. Dinamakan dengan tarawih dikarenakan manusia dahulu beristirahat ya, antara setiap 4 rakaat. Ya, 4 rakaat kemudian istirahat, kemudian 4 rakaat lagi kemudian istirahat, kemudian witir. Ini yang dilakukan oleh manusia pada zaman terdahulu, ya. Oleh karena itu dinamakan dengan tarawih, ya. Siapa menamakannya itu para ulama mengistilahkannya dengan sholat tarawih, karena adanya istirahat setiap 4 rakaat. Ya. Adapun penamaan dari Rasulullah SAW maka tidak datang penamaan khusus dalam sunnah beliau SAW. Kemudian di sini ada catatan kaki. Qala ay baina kulli taslimatain, yaitu mereka beristirahat setiap 2 kali salam, ya. 2 kali salam kemudian beristirahat. Qala li anna tarawih masna masna, karena tarawih itu salat yang dilakukan dua rakaat. Wa salatut tahajjud kadzalika, dan demikian pula salat tahajjud dilakukan 2 rakaat. Qala wa qad yaghlitu ba'du a'immatil masajid alladziina laa fiqha ladayhim fala yusallim baina kulli rak'ataini fit tarawih aw at-tahajjud. Dan telah keliru sebagian imam masjid yang mereka tidak memiliki pemahaman tentang agama, ya. Mereka tidak mengucapkan salam setiap 2 rakaat pada saat tarawih ataupun pada saat tahajud. Itu maksudnya apa? Maksudnya langsung 4 rakaat baru salam, ya. Tidak kemudian 2 rakaat salam berdiri lagi, kemudian 2 rakaat salam baru istirahat sebentar. Bukan seperti itu yang mereka lakukan, tapi apa? Langsung 4 rakaat, ya. Ya, mereka mendasarkannya pada suatu hadis yang sebetulnya hadis tersebut harus ditafsirkan dengan hadis yang lainnya, ya. Itu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya beliau salat 4 rakaat, ya. Namun harus dilihat pada hadis yang lainnya yang menyatakan bahwasanya salatut tarawih atau salatul lail masna masna, salat malam itu 2-2. Ini umum, ya. Berarti 4 yang dimaksud oleh Aisyah apa? 2 rakaat salam langsung bangkit. Tidak duduk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian 2 rakaat lagi baru salam dan duduk untuk istirahat setelahnya. Ini yang dimaksud 4 rakaat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa hadza khilafu sunnah. Perbuatan yang seperti ini menyelisihi sunnah. Langsung salat 4 rakaat. Waqad nassal ulama wa ala anna man qama ila thalithatin fit tarawih atau fi tahajjud fa huwa kaman qama ila thalithatin fi fajrin. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa orang yang berdiri untuk melakukan rakaat ketiga pada salat tarawih atau pada salat tahajud seperti orang yang berdiri untuk melakukan melakukan rakaat yang ketiga pada salat fajar, ya. Salat fajar berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat malam termasuk dalamnya sholat tarawih dan sholat tahajud berapa rakaat? 2 juga. Masna masna, 2-2. Ini dalil yang umum. Nah, maka orang yang berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga pada sholat tarawih seperti orang yang berdiri melakukan rakaat ketiga pada sholat fajar. Maksudnya apa? Qala aita batulu sholatuhu. Yaitu sholatnya batal, tidak sah. Maka berhati-hati, ya, hendaknya kita memilih masjid yang melakukan sholat dua-dua. Qala wa sanadzkuru fi akhir kitab insyaAllah jawaban li Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah yaruddu ala haulai wa yubayyinu khata'ahum. Dan insyaAllah kita akan memberikan penjelasan, ya, pada akhir kitab atau menyebutkan jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjawab, membantah mereka dan menjelaskan kesalahan mereka, yaitu para langsung melakukan sholat tarawih, ya, atau sholat tahajud 4-4, ya, tidak kemudian melakukan salam terlebih dahulu pada setiap dua rakaat. Nah, ini ada pada akhir kitab ini, dan wallah alam apakah kita sempat untuk membacanya nanti atau tidak. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.